Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, syukur kita kepadanya yang telah memberikan kekuatan, kenikmatan iman dan Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, teladan kita yang memberikan bimbingan, arahan bagaimana mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan nyata. Pada hari ini, kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar akan mengkaji surat Maryam ayat ke-37. 38. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Asmi' bihim wa absyir yawma ya'tunana lakinil zalimuna al-yawma fi dhalalim mubin. Alangkah tajam pendengaran mereka dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini masih terkait dengan ayat sebelumnya, ayat 37, tentang pertentangan pendapat manusia terhadap Isa Al-Masih. Pada ayat yang lalu, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan, فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُ مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani, maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung. Maka di sini pertentangan itu diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah tajam pendengaran mereka, alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Pada hari ini, semua permasalahan, semua perselisihan, semua pertentangan diselesaikan. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan yaumal qiyamah, hari kiamat, hari kebangkitan dengan yaumad din, hari agama. Din erat kaitannya dengan dain, hutang. Apabila manusia memiliki hutang, maka hutang itu harus diselesaikan. Kalau sampai akhir hayatnya dia belum menyelesaikan hutang dan ahli warisnya juga tidak membayar hutangnya, maka hutang tersebut tidak ada istilah mati. Ad-dainu la yamut kama tadinu tudan. Utang itu tidak pernah mati, sebagaimana kamu berhutang, maka sebesar itulah kamu harus menyelesaikan pembayarannya. Yaumaddin, hari pembalasan. Kenapa disebutkan hari kiamat dengan hari pembalasan? Karena pada hari kiamatlah segala hutang-hutang yang belum dilunasi di dunia, amal yang belum dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikannya di dunia, kejahatan yang belum dihukum Allah di dunia, maka di hari akhirat itulah dia pembalasannya. Maka yaumaddin, hari agama, dikaitkan dengan yaumuddain, hari hutang piutang, karena memang agama itu erat kaitannya dengan akhirat. Agama erat kaitannya dengan hutang manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hari agama itu adalah hari menyelesaikan semua yang belum selesai di dunia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di akhir ayat, lakinil zalimuna al-yawma fi dhalalim mubin. Tapi orang-orang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata, maka semoga di hari akhirat semuanya menjadi jelas terang benderang. Kesesatan di dunia akan membuat dia berbelalak matanya. Pandangannya tajam, pendengarannya tajam. Karena apa? Karena dulu yang mereka tuduhkan kepada Isa ternyata tidak terbukti. Dulu yang mereka ingkari tentang hari kiamat ternyata nyata. Dulu yang mereka ingkari tentang Allah subhanahu wa ta'ala ternyata Allah Subhanahu wa taala ada. Maka apa yang mereka pikir tidak ada sekarang ada, maka pandangan mereka begitu terang dan pendengar mereka begitu tajam. Di studio telah hadir Ustaz kita, narasumber kita, Ustaz Fajrul Haq LCMA, yang akan menerangkan tentang ayat 38 dari surat Maryam yang kita kaitkan masih seputar pertentangan pendapat manusia tentang Isa Al-Masih. Kami persilakan Pak Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz ataupun Dr. Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji adalah ayat yang ke-38. Yang ke-38 ini Allah memulai dengan firman-Nya, Asmi' bihim wa absir yauma ya'tunana, menjelaskan bahwa nanti pada hari kiamat kita akan sangat jelas mendengarkan, karena hari itu adalah hari hisab, hari perhitungan, tidak ada yang tidak jelas. Sangat jelas pendengaran mereka, sangat tajam penglihatan mereka ketika mereka datang kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya ini? Adalah semua anggota tubuh kita akan menjadi saksi pada hari kiamat kelak nanti. Bersaksi atas yang punya. Siapa yang punya? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah peradilan yang paling bagus. Tapi dibahasakan di sini jelas pendengaran dan jelas penglihatan, artinya sangat tajam sekali, tidak akan pernah keliru pada hari kiamat tersebut. Orang melihat segala sesuatu yang akan dibuktikan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang mereka perbuat. Dan yang disinggung dalam ayat ini adalah lakinnadh dhalimunal yauma fi dhalalim mubin. Yang menjadi dasar di sini adalah Allah yang memberitahukan orang yang zalim pada di dunia al-yaum, ketika di dunia mengatakan bahwasanya mereka itu betul-betul dalam keadaan kesesatan yang nyata. Maksudnya apa? Maksudnya mereka tidak mampu memilih kehidupan yang abadi, hanya memilih kehidupan yang sementara di dunia ini, sehingga melupakan kehidupan yang abadi itu adalah di akhirat kelak nanti. Ketika manusia melupakan kehidupan yang hidupnya sementara saja, hanya 63 tahun atau 70 tahun atau lebih, sehabis itu kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hisab pada hari kiamat kelak nanti, perhitungan yang bikinkan Allah, satu hari di hari kiamat itu menandakan 1000 tahun kalau kita hidup di dunia ini. Alangkah sangat panjangnya. Kalaulah seandainya kita berbuat zalim terus dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Karena Allah sudah mengatakan lakinnadh dhalimuna anfusahum al-yauma, seakan-akan Allah ingin memberitahukan yang berbuat zalim itu adalah dirinya sendiri, bukan karena Allah, karena mereka yang memilih. Akal yang diciptakan Allah sangat sempurna, pendengaran sangat sempurna, penglihatan sangat sempurna. Kita masih bisa memilih mana yang sebetulnya lebih kekal yang kita pilih, mana yang tidak kekal. Tapi ternyata mata manusia masih belum jelas memilih, disebabkan karena hawa nafsunya yang menjadikan dirinya itu menjadi pilihan, sifatnya adalah hanya sementara saja. Maka kita di dalam kehidupan ini dan dalam ke depan, kita harus memikirkan yang ke depan itu sifatnya lebih abadi. Maka dikaitkan dalam surat Al-Maryam ini adalah banyak sekali orang-orang kafir, orang-orang mendzalimi dirinya sendiri. Disebabkan apa? Disebabkan tidak mau menerima kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Surat Maryam ini adalah Allah ingin menunjukkan kekuasaannya dari apa yang menjadi kebiasaan umatnya. Karena Allah hal tersebut adalah sangat mudah, dan itu adalah hal yang sangat-sangat mudah bagi Allah. Jadi Allah mengatakan, kira-kira kalau seandainya umatku ini seluruhnya berbuat zalim, maka tidak akan berkurang sedikit kekuasaanku, apalagi segelintir manusia. Begitu saja. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Dapat kita simpulkan, pertama, kiamat itu pasti, maka waspadalah. Asmi bihim wa absir, karena pada waktu itu sesal kemudian tidak berguna. Yang kedua, kezaliman yang kita lakukan di dunia ini adalah kesesatan yang nyata. Terkait dengan cerita Isa Al-Masih yang beberapa hari lalu kita sampaikan, maka bentuk kezaliman, bentuk kesesatan, bentuk kezaliman dinyatakan sebagai kesesatan yang nyata adalah yang kedua, kesimpulan sebagai kesimpulan kedua sekaligus, menyembah Isa sebagai bagian dari Tuhan atau menuduhnya sebagai anak penzina. Nasrani mengatakan Isa adalah bagian dari Tuhan dan Yahudi menuduhnya sebagai anak penzina, maka kedua bentuk ini adalah kezaliman, dan kedua kezaliman ini adalah bagian dari kesesatan. Ini tidak layak untuk kita lakukan, dan kita masih berada di dunia, kesempatan untuk mencabut kesesatan yang ada pada diri kita adalah peluang yang besar dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kedua pesan ini, kiamat pasti datang dan waspada, kedua, kezaliman adalah bagian dari kesesatan, di antara kesesatan itu menyembah Isa sebagai Tuhan atau menuduhnya sebagai anak penzina, adalah kesalahan yang perlu kita singkirkan dalam hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.